Mitra bisnis, Kontan menulis, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia mengecam tindakan ormas yang merusak kantor Multi Finance di Tasikmalaya dan Cirebon. Perusakan dilakukan setelah nasabah yang gagal bayar menggandeng ormas dan menuduh operasi perusahaan tidak sah. Dalam rapat DPR terpisah, Menko Polhukam mengeluarkan pernyataan undang-undang tentang ormas perlu direvisi agar pengawasan ormas dapat diperketat. Sementara ada juga yang menilai tidak perlu merevisi undang-undang selama penegakan hukum dapat dilakukan. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan anggota Komisi 2 DPR, Nurul Arifin. Mbak Nurul, apa komentar Anda? Kesepakatannya itu tidak untuk dibubarkan. Karena kalau dibubarkan, kami yakin bahwa mereka hanya akan berganti baju dan berganti nama. Tapi misinya sama gitu. Dan attitude-nya sama. Jadi percuma. Kemudian, kalau masalah pembubaran, DPR tidak merekomendasikan dengan alasan tersebut. Tapi kalaupun mau dilakukan pembubaran, itu adalah wewenangnya yudikatif, karena undang-undang sendiri sudah ada mengatakan di pasal 13 itu bahwa ormas yang melakukan tindakan melanggar peraturan, melanggar ketertiban publik dan melakukan kekerasan fisik ataupun verbal ataupun sara itu berhak untuk dibekukan. Kalau dalam pembekuan itu kemudian mereka masih melakukan pelanggaran juga berhak untuk dibubarkan begitu. Nah, siapa yang melakukan ini? Tentu saja penegak hukum begitu. Tapi penegak hukum dalam hal ini kepolisian menyebutkan jika pembubaran ormas bukanlah otoritas mereka. Kalau bukan polisi atau bukan DPR, artinya harus Departemen Dalam Negeri. Karena wewenangnya ada di bawah Departemen Dalam Negeri, koordinasinya itu. Ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan pelanggaran ketertiban publik, itu kan ada juga di KUHP. Artinya polisi bisa melakukan tindakan terhadap pelaku kekerasan tersebut, gitu. Jadi ini secara yuridis sudah sangat kuat ya, bahwa kalau dia melakukan tindakan pelanggaran ketertiban publik, di KUHP ada, kemudian di undang-undang sendiri ada, begitu. Mungkin kalau dia mengatakan bukan wewenang mereka, dia hanya ngacu pada undang-undang Ormas nomor 8 tahun 85 itu aja. Tapi kan polisi bisa melakukan tindakan pembubaran itu berdasarkan pada KUHP. Iya, jadi secara hukum itu ada, gitu. Bagi Mbak Nurul sendiri, sebenarnya apa masalah utama dari Ormas yang kerap melakukan kekerasan? Masalahnya ini buat saya sih adalah penegakan hukum itu sendiri yang berjalan tidak keras. Jadi ada keraguan-raguan. Saya tidak tahu karena saya melihat bahwa kelompok-kelompok ormas tertentu ini sering sekali digunakan juga sebagai kelompok buffer gitu untuk kepentingan-kepentingan. Ya kita tahu tidak tahu lah kepentingan-kepentingan apa, tapi seringkali mereka juga digunakan oleh kelompok-kelompok lain untuk maju begitu, memperkeruh suasana ataupun menakut-nakutin kelompok lain gitu. Itu kan mereka juga sering digunakan. Kelompok-kelompok ini juga sering digunakan oleh aparat, tidak tahu lah aparat kepolisian ataupun aparat-aparat yang lain untuk menakut-nakuti publik gitu. Nah, makanya saya melihat ada kekurang tegasan, tidak keras polisi dalam menindak pelaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh ormas ini. Demikian Nurul Arifin, saya Kiki Wijaya.